والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita memasuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-43. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bayani fadlihi. Bab tentang memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran, najis atau dosa, wahai ahlul bait, dan Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Al-Ahzab 33. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj 32. Dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bayani fadlihim. Penulis yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, bab memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Wa ahlu baitir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanqasimu ila qismain. Dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbagi menjadi dua golongan. Qism kuffar fa haula'i laysu min ahli baitihi wa in kanu aqariba lahu fil nasab. Yang pertama, golongan orang-orang kafir, maka mereka ini bukan ahli bait beliau, walaupun mereka kerabat beliau secara nasab, garis keturunan. Lakinnahum laysu min ahli baitihi, akan tetapi mereka bukan termasuk ahli bait beliau. Lianna Allah qala li Nuhin alaihi salatu wassalam hina qala rabbi inna bni min ahli. Dikarenakan Allah Ta'ala telah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika Nabi Nuh mengatakan, wahai Rabbku, inna bni, sesungguhnya putraku, min ahli, dari keluargaku. Hud 45. Wa kana ibnuhu kafiran, dan anaknya atau putra Nabi Nuh adalah orang yang kafir karena tidak beriman dengan ajaran atau agama yang dibawa oleh ayahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Qala Allah berfirman, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Mengapa? Innahu amalun ghairu salih, karena amalan anakmu itu tidak baik, ini jelek, kufur. Hud ayat 46. Maka putranya Nabi Nuh bukan ahli bait Nabi Nuh. Walaupun secara nasab keluarga beliau, putra beliau. Fakufaru min aqaribi ar-rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laisu min ahli baitihi wa in kana aqariba lahu nasaba. Maka orang-orang kafir dari kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka bukan ahli bait beliau, bukan keluarga beliau, walaupun mereka secara nasab adalah kerabat-kerabat beliau, walaupun paman beliau seperti Abu Lahab, maka bukan ahli bait Nabi. Lakinnal mu'minuna min qarabatihi hum ahlu baiti. Akan tetapi kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari kerabat beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, mereka lah ahlu baiti, mereka lah ahli bait beliau. Ini berarti golongan yang kedua dari ahli bait Nabi adalah dari keluarga Nabi adalah yang beriman, maka mereka lah ahli baiti, ahli bait beliau. Ada punya kafir maka bukan ahli bait beliau. Wa minhum ayyuhan zaujatuhu, dan termasuk dari ahli bait Nabi adalah istri-istri beliau. Fa inna zaujatihi radhiyallahu anhunna min ali baitih. Dikarenakan istri-istri beliau itu termasuk dari ahli bait beliau, keluarga beliau. Radhiyallahu anhum. Kama qala Allah Ta'ala fi siyaq nisa'i ummahatil mu'minin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam pembicaraan tentang wanita-wanita, yakni ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, maksudnya istri-istri Nabi. Allah menyatakan, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzab du'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai istri-istri Nabi, siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan fahisyah keji, mubayyinah yang jelas, yang terang-terangan, keji, perbuatan keji yang terang-terangan, maka yudha'af lahal adzabu du'fain, akan dilipat gandakan untuknya adabnya, siksaannya du'fain, dua kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu mudah bagi Allah. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nuktiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa saja di antara kalian yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amalan soleh, niscaya kami akan berikan kepadanya pahalanya marratain, dua kali, dan kami sediakan, kami siapkan untuknya rizki yang mulia. Ya nisa'an nabi lasunna ka hadim minan nisa'i in taqaytunna fala tahdu'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri nabi, kalian itu tidak seperti salah seorang dari wanita-wanita yang lain jika kalian bertakwa. Oleh karena itu, janganlah kalian tunduk dalam pembicaraan, melembutkan pembicaraan, karena niscaya akan berkeinginanlah orang yang ada di dalam hatinya penyakit, penyakit syahwat. Dan ucapkanlah kalian ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna as-salata wa atina az-zakata wa ti'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian tabarruj, berdandan, bersolek atau berhias, dan bertingkah laku seperti tingkah lakunya tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Jangan membuka aurat atau berhias dan yang sejenisnya seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. Dan dirikanlah sholat oleh kalian serta tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian rijis, kotoran, najis atau dosa, wahai ahlul bait, dan Allah akan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Al-Ahzab 30-33. Wahada nassun sharihun wadihun jiddan. Kata Syekh rahimahullah, ayat ini merupakan nas dalil yang sharih, yang sangat jelas dan tegas isinya, penunjukannya, maknanya wadihun gamblang, wadihun jiddan, yang menjelaskan di anna zawjatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ali baitihi, yang menjelaskan bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah termasuk keluarga beliau, ahli bait beliau. Khilafan lirrafidhati alladziina qalu, berbeda dengan orang-orang rafidhah yang mengatakan inna zaujatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laysu min ahli baitihi. Orang-orang rafidhah mengatakan bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bukan termasuk ahli bait beliau. Wa hadza ghairu sahih, dan ucapan ini jelas tidak benar, bahkan batil. Fa zaujatuhu min ahli baitihi bila syakki, maka istri-istri Nabi adalah ahli bait beliau, keluarga beliau, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Wali ahli baitir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mu'minina haqqani, dan ahli bait Rasulullah atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beriman, mereka itu memiliki dua hak atas kita, hakul imani wa hakul qarabati minar rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, hak iman sebagai saudara seiman, dan yang kedua, hak karena adanya kekerabatan, kekeluargaan atau kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa zaujatur rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummahatul mu'minin. Sedangkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Kama qala ta'ala fi kitabi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihi wa azwajuhu ummahatuhum. Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka, ummahatul mukminin. Fa azwajur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummahatun lil mukminina wa hadha bil ijma'i. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah ummahatun lil mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan bahkan kaum muslimin. Faman qala inna Aisyah radhiyallahu anha laysat umman li falaysa minal mukminin. Oleh karena itu siapa saja yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan ibuku, yakni bukan ummahatul mukminin, termasuk dia, maka orang yang mengatakan ucapan ini bahwasanya Aisyah bukan ibuku, ibu untukku, maka dia bukan orang beriman. Mengapa? Ya karena Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ummahat, ibu-ibunya kaum mukminin, dan dia tidak mengakui, berarti dia bukan orang beriman. Karena istri-istri Nabi hanyalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Li'anna Allah qala, dikarenakan Allah Ta'ala telah menegaskan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih layak bagi kaum mukminin, lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Yani harus lebih dicintai daripada mencintai mereka sendiri dan yang lainnya, dan harus diutamakan, dinomorsatukan, dibela dan seterusnya. Wa azwajuhu ummahatuhum, sedangkan istri-istri beliau adalah ummahat, ibu-ibunya mereka kaum mukminin. Faman qala, maka siapa saja yang mengatakan inna Aisyah radhiyallahu anha laisa umman lil mukminina fahuwa laisa bil mukminin. Siapa saja yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bukan ibunya kaum mukminin, maka dia bukan orang yang beriman, alias kafir. La mu'minin bil Qur'ani wa la bil rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tidak beriman baik terhadap Al-Qur'an maupun tidak beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ajaban li haula'i, sungguh sangat aneh orang-orang ini, siapa yang tidak mengakui Aisyah sebagai ummul mukminin, min ummahatil mukminin, yaqdahuna fi Aisyah wa yasubbunaha wa yubghidunaha wa hiya ahabbu zawjatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka orang-orang ini mencela Aisyah radhiyallahu anha, mencaci makinya, mencercanya, membencinya dalam keadaan Aisyah adalah istri-istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Aisyah adalah istri Rasul yang paling dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yuhibbu ahadan min nisa'ihi mithla ma yuhibbuha. Tidak ada seorang pun dari istri-istri beliau yang dicintai oleh beliau seperti Aisyah Seperti Nabi mencintai Aisyah, artinya Aisyah adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh beliau, melebihi kecintaan beliau kepada istri-istri yang lainnya. Kama sahha dzalika anhu fil Bukhari, sebagaimana hadis telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Anna qila, bahwasanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi langsung ditanya oleh para sahabatnya, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Nabi menjawab, Aisyah manusia yang paling beliau cintai. Qalu fa minar rijal, para sahabat bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Nabi yang paling kau cinta? Qala abuha, Nabi menjawab, ayahnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah adalah manusia yang paling cinta Nabi, istri beliau yang paling beliau cinta. Wa haula'il qaum yakrahuna Aisyata wa yasubbunaha wa yad'alunaha wa hiya aqrabu nisa'ir rasuli ilayhi. Orang-orang ini atau kaum ini, mereka membenci Aisyah radhiyallahu anha, mencelanya, mencaci makinya, bahkan melaknatnya, padahal Aisyah adalah istri Nabi yang paling dekat dengan beliau. Fakaifa yuqalu, maka bagaimana dikatakan, inna haula'i yuhibbuna ar-rasula, maka bagaimana bisa dikatakan bahwasanya orang-orang ini, kaum ini mencintai Rasulullah? Wakaifa yuqalu, dan bagaimana dikatakan, inna haula'i yuhibbuna ala ar-rasuli, bahwasanya orang-orang ini mencintai keluarga Rasul, ahli bait Rasul? Tentu tidak bisa kita mengatakan demikian. Mengapa? Dikarenakan mereka membenci Aisyah, salah satu ummahatul mukminin, ahli bait Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walakinnaha da'awa kadzibatun la asasa laha min as-sihhati. Akan tetapi apa yang mereka katakan, jadi mereka walaupun membenci Aisyah, walaupun melaknatnya, mencaci makinya, dan tidak mengakui sebagai, tidak mengakui Aisyah sebagai ummul mukminin, mereka mengklaim, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengaku mencintai ahli bait beliau. Maka kita katakan, walakinna da'awa kadzibah, artinya apa yang mereka dakwakan tersebut, yang mereka klaim tersebut, hanyalah klaim-klaim atau sangkaan-sangkaan atau dakwaan-dakwaan yang kadzibah, yang dusta, yang tidak ada pondasi sedikit pun dari kebenaran. Ini tidak ada kebenaran walaupun sedikit, tidak ada nilai kebenaran dari yang mereka ucapkan, yaitu ucapan mereka, kami mencintai yang baik, tidak benar sama sekali, walaupun sedikit, tidak ada sisi kebenaran sedikit pun, dusta 100%. Ini manalah asasalah minasihati, tidak ada sisi kebenaran sedikit pun pada sangkaan mereka tersebut atau dakwaan mereka tersebut. Tidak ada asas fondasi yang benar dari yang mereka ucapkan tersebut. Fal wajibu alaina, maka yang wajib atas kita semuanya, kaum muslimin, kaum mukminin, adalah ihtiramu ahli baitir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qarabatihi almu'minin. Maka yang wajib atas kita adalah memuliakan, menghormati, dan mencintai keluarga atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kerabat beliau yang beriman, wa min zaujatihi ummahatil mu'minin, dan juga menghormati memuliakan istri-istri beliau yang merupakan ummahatul mu'minin. Kulluhum ahlu baitihi wa lahum haqqun, semuanya adalah ahli bait beliau, keluarga beliau, dan semuanya memiliki hak atas kita kaum muslimin. Dua hak, hak sebagai seorang beriman dan hak sebagai keluarga Nabi, ahli bait Nabi, sehingga lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang lain. Ketika ada dua orang, yang satu bukan ahli bait, yang satu ahli bait, dua-duanya sama keimanannya secara zahir, ketakwaannya, maka yang lebih berhak dimuliakan, diutamakan, dan yang lebih berhak dicintai adalah ahli bait Nabi. Ketiga, sisi keimanan dan ketakwaannya sama dengan yang lainnya, maka ahli bait Nabi lebih mulia. Dari siapa? Keturunan sebagai keluarga Nabi. Tetapi kalau ketakwaannya, keimanannya kurang, maka yang lain yang ketakwaannya dan keimanannya lebih, walaupun bukan ahli bait, maka itu yang lebih berhak dimuliakan dan lebih dicintai. Kemudian dzakara al-mu'allifu al-ayata allati suqnaha al-an. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang telah kita paparkan tadi, kita utarakan. Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Ahzab 37. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian ar-rijs, kotoran, najis atau dosa, wahai ahlul bait, dan Allah akan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Yani naqa'an wa taharatan, dengan kebersihan yang sebersih-bersihnya dan dengan kesucian yang sesuci-sucinya. Allah akan membersihkan dan sucikan ahli bait Nabi dengan sebersih-bersihnya dan sesuci-sucinya. Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum rijsa. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian ar-rijs, ay an-najas al-ma'nawi. Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran maknawi, yakni dosa. Wa yutahhirakum tathhira, najis maknawi, dosa. Dan Allah akan membersihkan, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ba'da izalatin najasati, setelah dihilangkan dari najis. Wa tatahuru tahliyatun wa tahliyatun. Sedangkan at-tatahur, bersuci, itu dua makna. Tahliyah, pembersihan, dan tahliyah, penghiasan. Dibersihkan dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah, maksiat, dan penyakit hati yang lainnya. Dan tahliyah diisi, dihiasi dengan keimanan, tauhid, dan ketaatan. Itu mana at-tathur, bersuci, membersihkan, mensucikan dari berbagai macam dosa, dan diisi dengan berbagai macam amalan ketaatan. Wa qalu tathhira, dan firman Allah tathhira, dan Allah akan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Hadza masdarun muakkadun mimma sabaqa. Ini adalah masdar yang dikuatkan untuk sesuatu yang telah disebutkan. Yadullu ala annaha taharatun kamilatun. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya pensucian yang Allah berikan kepada ahli bait itu pensucian yang sempurna. Ini menunjukkan keutamaan mereka, ahli bait yang beriman, yang taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walihada man rama wahidatan min nisa'ir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bizina wa iyadu billah fa innahu kafirun hatta law kanat ghayra Aisyah. Oleh karena inilah, ini karena Allah sudah mensucikan ahlul bait termasuk istri-istri Nabi. Karena inilah siapa saja yang menuduh zina, alhamdulillah, kepada salah seorang dari istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia kafir. Maka sesungguhnya orang ini yang menuduh salah seorang istri dari istri Nabi dengan tuduhan zina, maka dia kafir. Wal'iyadu billah. Walaupun yang dia tuduh itu selain Aisyah, walaupun selain Aisyah yang dituduh zina, maka tetap dia kafir berdasarkan ayat ini. Berarti dia menentang, mendustakan, mengingkari dan tidak mengimani ayat ini. Jelas kafir. Aisyah alladhi yarmiha bima barra'allahu minhu kafirun mukadzibun lillahi yahillu damuhu wa maluhu. Aisyah radhiyallahu anha, siapa saja yang menuduhnya dengan tuduhan yang telah Allah bersihkan Aisyah darinya, yakni tuduhan zina, maka dia kafir lagi mendustakan Allah, mendustakan firman-Nya, ayat tadi dan juga ayat yang lainnya dalam surat An-Nur ayat berapa? 11-20 yang menjelaskan tentang dibebaskannya Aisyah dari tuduhan. Berarti dia telah mendustakan ayat-ayat tersebut. Maka tentunya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi banyak, walaupun dia satu ayat saja, bahkan satu huruf saja didustakan, tidak diimani. Misalkan tidak mengimani huruf waw dalam satu ayat, tidak mengimani huruf alif misalkan dalam satu ayat, itu kafir. Apalagi mendustakan sekian ayat, jelas kafirin mukadzibun lillahi, kafir mendustakan Allah, mendustakan firman-Nya Al-Qur'an. Halal darah dan hartanya, tentunya yang menumpahkan darahnya adalah penguasa kaum mukminin, penguasa kaum muslimin, bukan setiap orang. Dan halal hartanya, darah dan hartanya halal. Mengapa kafir? Wa man alladhi yarmi siwaha bizina fasahihu min aqwali ahli al-ilmi annahu kafir aywan. Adapun yang menuduh zina terhadap selain Aisyah, maka pendapat yang sahih, yang benar, dan pendapat para ulama, dia pun kafir. Mengapa? Karena hadza a'zamu qadhin bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan menuduh zina terhadap salah seorang istri Nabi itu adalah celaan, cercaan yang paling besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketika seorang dituduh istrinya berzina, itu aibnya sangat besar, bahkan paling besar. Tuduhan seperti ini adalah celaan yang paling besar terhadap orang tersebut, apalagi ini kepada Rasulullah. Maka siapa saja yang menuduh zina terhadap salah seorang istri beliau, maka ini adalah celaan yang paling besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayatul firasuhu mimman yazina wal iyad billah. Dia menuduh bahwasanya salah seorang istri beliau yang merupakan orang yang tinggal di kasur beliau termasuk orang yang berzina. Wal iyad billah. Jelas ini tuduhannya paling besar, celaannya paling besar. Yang jelas berhak untuk dikafirkan, sangat pantas, karena menuduh dengan tuduhannya paling kecil dan mencela Nabi dengan celanya paling besar ketika menuduh salah seorang istri beliau berzinah. Wallahu taala, dan padahal Allah taala telah menegaskan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Al-khabithat wanita-wanita yang buruk, yang jelek, lil-khabithin untuk laki-laki yang jelek, yang buruk. Wal khabithun lil khabitha. Dan sebaliknya, laki-laki yang khabith, yang buruk, yang jelek, termasuk pezina. Lil khabitha, untuk wanita-wanita yang buruk, yang jelek, termasuk pezina, yang berzina. An-Nur 26. Faman rama wahidatan min zawjatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bizina faqad fi'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hashahu bidzalika ja'alahu khabithan a'udzu billah. Maka siapa saja yang menuduh salah seorang dari istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan tuduhan zina, maka sungguh dia telah menjadikan Nabi, dan mustahil Nabi berbuat seperti itu atau dituduh dengan tuduhan seperti itu. Maka sungguh dia telah menjadikan Nabi khabithan, orang yang khabith. Na'udzubillah. Berarti sadar maupun tidak sadar, ketika seseorang menuduh salah seorang istri Nabi dengan tuduhan zina, berarti ini secara tidak langsung, bahkan secara langsung, menuduh Nabi orangnya jelek. Mengapa? Itu dia jelek. Dituduh zina berarti sama dengan menjadikan atau mensolis Nabi orangnya jelek. Mengapa? Karena Allah sudah menegaskan wanita-wanita yang khabith untuk laki-laki yang khabith. Ketika seorang menuduh itu Nabi khabitha, berarti menuduh Nabi khabith. Karena yang khabitha, yang jelek, hanya itu yang khabith. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah yaqul al-khabithatu lil-khabithin. Mengapa dia dikatakan telah menjadikan, memvonis Nabi sebagai orang yang khabith, yang buruk? Dikarenakan Allah telah menegaskan al-khabithatu lil-khabithin, wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Na'udzubillah. Ternyata tuduhan tersebut perkara yang sangat besar, dan sehingga wajar divonis orangnya sebagai orangnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.